Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Kita ulang sedikit terlebih dahulu prinsip dakwah yang ke-11 dalam Manhaj Salaf. Di buku antum halaman berapa? 354. 358. Di buku saya 352. Bahwa di dalam dakwah Manhaj Salaf diperangi yang namanya hizbiyah dan fanatik golongan. Apa itu hizbiyah? Hizbiyah itu berasal dari kata hizb yang artinya kelompok. Jamak dari hizb adalah ahzab. Maka hizbiyah itu sifat suka ngelompok-ngelompok. Yang kelompok ini dibangun tidak di atas Al-Quran dan Sunnah. Cinta dan benci yang mereka timbulkan di dalam sesama pengikut kelompok ini bukan karena Allah dan Rasulnya. Hizb itu ada dua. Di pertemuan yang lalu ada Hizbullah, yaitu orang-orang yang berkumpul karena Allah, saling mencinta, saling tolong menolong karena Allah. Dan ada juga Hizbus Syaitan, yang mereka berkumpul karena hawa nafsu dan maksiat. Begitu juga sebagian orang bukan Hizbullah, tidak seperti Hizbus Syaitan, tetapi mereka berkumpul karena suatu perkara. Selama perkaranya tidak melanggar ketentuan syariat, maka berkumpulnya mereka adalah berkumpul yang mubah. Sedangkan kalau di dalamnya ada pelanggaran terhadap syariat, maka perkumpulan mereka adalah perkumpulan yang haram. Contoh dari Hizbullah adalah kaum mukminin yang mereka tolong menolong karena Allah dan Rasulnya, yang saling membantu karena persamaan pemahaman terhadap tauhid dan sunnah nabinya. Sedangkan kaum mukminin yang saling tolong menolong tapi tidak di atas tauhid, maka sebagian dari mereka berbuat syirik, sebagian lagi membiarkan yang penting saling tolong. Itu namanya ngumpul semu, ngumpul ala orang Yahudi yang disindir oleh Allah di dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau fikir mereka ngumpul-ngumpul karena mereka nyatu, padahal sebenarnya hati mereka berpecah belah. Begitu juga saling ngumpul, tapi yang satu di atas sunnah, yang lain di atas bid'ah. Maka yang di atas bid'ah minta ditoleransi, yang di atas sunnah biarkan saja kebid'ahan tersebut, yang penting saling ngumpul. Maka ini adalah namanya berkumpul di atas toleransi yang semu. Karena bila mereka berkumpul sejati sesuai dengan Allah dan Rasulnya, pasti mereka berkumpul dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar satu sama yang lain, bukan saling membiarkan kemungkaran yang ada pada perkumpulan mereka. Contoh perkumpulan syaitan adalah persatuan waria. Contoh perkumpulan mubah, misalnya ikatan panah atau grup menembak. Selama tidak ada pelanggaran syar'i, maka hukum asalnya mubah. Bila diniatkan untuk mengikuti sunnah seperti memanah, maka ini bisa jadi perkumpulan yang disyariatkan. Ada juga perkara ngumpul-ngumpul untuk urusan duniawi, seperti misalnya ngumpul-ngumpul karena urusan politik, maka bergabunglah mereka dalam sebagian partai politik. Bila partai politik ini adalah dibangun karena keduniaan, sama-sama mencari kekuasaan, maka ya sudah jelas bahwa ini adalah ngumpul-ngumpul karena kekuasaan, ngumpul-ngumpul karena sebuah hal yang Nabi dahulu ketika ditawarkan oleh orang kafir Quraisy, mau enggak kita jadikan kamu pemimpin berkuasa dengan syarat enggak usah dakwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau lebih memilih mendingan dakwah daripada berkuasa. Dan kalau seandainya partai politik ini kemudian disandarkan pada Islam, lalu jumlahnya ada beberapa, maka mereka sejatinya semuanya memecah belah. Karena kalau mereka betul-betul berkumpul di atas Al-Quran dan Sunnah, niscaya partai politik Islamnya cuma satu. Bila mereka berbilang, maka mereka itulah yang memecah belah barisan kaum muslimin. Karena setiap yang mengaku Islam ini mengatakan, mari ikut partai saya, jangan ikut partai mereka. Sehingga pada kenyataannya, dan itulah yang ada pada di lapangan, seandainya ada orang kafir mau ikut di partai mereka, maka akan diterima bahkan dijadikan calegnya. Yang penting ikuti partainya. Dan seandainya pun ada muslim tapi tidak mau ikut dengan partainya, maka di dalam ring tinju perpolitikan itu adalah musuh. Maka yang kafir jadi teman, bahkan dijadikan pemimpin, sedangkan yang muslim jadi musuh. Maka dakwah apakah ini yang katanya partai politik Islami? Dakwah yang sejatinya hizbiyah, mengajak orang untuk berkumpul, bergolong-golongan dan memecah belah kaum muslimin karena tidak bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mari kita baca di poin B, karena ini yang tersisa di pertemuan yang lalu. Halaman 357 di buku saya, di halaman antum 363. Disebutkan oleh penulis poin B, tercelanya fanatik terhadap golongan dan mazhab serta ulama tertentu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa mengangkat pemimpin, siapapun orangnya, lalu wala dan baroknya, wala itu artinya cinta, barok itu artinya benci, atau wala itu loyal, barok itu berlepas diri. Berarti wala itu artinya cinta atau loyalitas, sedangkan barok itu artinya benci, bermusuhan, saling melepas. Saya ulang. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa mengangkat pemimpin, siapapun orangnya, lalu walaknya, cinta dan loyalitasnya, serta barok atau permusuhan, berlepas diri dari di antara mereka, dilakukan menurut persetujuan atau perkataan atau perbuatan si pemimpinnya, maka dia termasuk orang-orang yang memecah belah agama dan mereka menjadi beberapa golongan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 31-32, yaitu pada firman Allah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian seperti orang musyrik yang mereka itu memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan bangga dengan apa yang diusung oleh masing-masing golongan itu. Artinya, siapa yang mengangkat pemimpin, lalu cinta dan bencinya dibangun karena si pemimpin, maka ini orang memecah belah agama Islam. Karena seharusnya cinta dan benci mereka dibangun tetap di atas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga meskipun yang menjadi seorang pemimpin adalah pemimpin kesukaannya, pemimpin yang diinginkannya, tapi kalau pemimpin itu tidak berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, maka pemimpinnya ditegur. Pemimpinnya apa? Ditegur, dinasihati. Barang siapa, kalau di Indonesia, barang siapa bikin organisasi bikin organisasi, misalnya organisasi massa, diangkat seorang pemimpin, lalu apapun kata pemimpinnya diikuti meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah orang-orang yang memecah belah agama. Saya beri contoh, misalnya di dalam agama kita menentukan penanggalan Hijriah seperti satu Syawal, satu Ramadan, maka itu semua menggunakan ru'yatul hilal, karena Nabi SAW memberikan cara di dalam menentukan penanggalan tersebut. Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian, yakni satu Ramadan, dan berbukalah kalian, yaitu satu Syawal, dengan cara melihat hilal. Lalu ada sebagian orang mengatakan, menurut pemimpin kami, tidak dengan hilal, tapi dengan hisab. Itulah yang diwajibkan atas kami sebagai pengikutnya, karena itulah edaran dari pusat. Maka kita katakan, Anda hizbiyah. Berarti Anda memecah belah kaum muslimin. Karena apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, Anda tentang dengan perkataan menurut pusat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa bergabung atau berjanji setia bersama orang tertentu untuk memberikan loyalitas kepada orang yang loyal kepadanya dan memusuhi orang yang memusuhinya, maka dia seperti bangsa Tartar yang berperang di jalan setan. Dan yang seperti ini bukanlah termasuk orang yang berjuang di jalan Allah, tidak pula termasuk tentara kaum muslimin. Orang-orang seperti mereka tidak pantas menjadi tentara kaum muslimin, bahkan mereka lebih pantas menjadi bala tentara setan. Coba dilihat apa kata Ibnu Taimiyah. Bergabung bersama sekelompok orang lalu memberikan loyalitas kepada yang ikut dan memusuhi siapa yang tidak ikut. Tapi ada catatan di sini. Meskipun bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu dikasih catatan di paragraf kedua. Antum kasih catatannya di samping paragrafnya saja. Meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, saya ulang, barang siapa bergabung atau memberikan janji setia kepada sekelompok orang tertentu untuk memberikan loyalitas kepada teman-temannya dan memusuhi musuh-musuhnya meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang ini seperti orang berjalan di atas jalan setan. Dijawab jamaah, karena yang seharusnya kita lakukan kalau kita ngumpul itu harusnya di atas apa? Al-Quran dan Sunnah. Makanya di dalam manhaj salaf, bila antum dapati guru antum bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka guru antum tidak boleh diikuti. Meskipun dia adalah kalangan ulama besar, di dalam manhaj salaf, bila pendapat mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat mereka dibuang. Pendapat mereka harus ditinggalkan, tidak boleh diikuti. Meskipun alasannya ini adalah ulama besar. Seperti misalnya pendapat Abu Hanifah yang membolehkan nikah enggak pakai wali. Meskipun kita akui Abu Hanifah adalah seorang ulama besar, imam mazhab, karena pendapat beliau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat beliau harus dibuang tanpa melecehkan orangnya. Karena bagaimanapun ulama, dia adalah ulama, dan kita harus tahu bahwa setiap ulama pasti ada pendapatnya yang menyimpang, pasti ada pendapatnya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya misalnya sebagian orang ada yang berkata, saya pokoknya ikuti mazhab Hanafi. Lalu kalau kita tanya, loh terus kalau ikut mazhab Hanafi berarti anakmu nanti perempuan nikah pakai enggak pakai wali gimana? Bingung dia. Karena dalam mazhab Hanafi boleh nikah enggak pakai wali. Sementara Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah kalau tidak pakai wali. Ya. Kalau mau konsisten dengan pendapat Abu Hanifah, maka anaknya boleh kawin lari. Karena nikah enggak pakai wali boleh. Kemana nih? Sebagian orang berkata, pokoknya saya Syafi'i. Siapa yang ikuti Syafi'i teman. Siapa yang tidak ikut mazhab Syafi'i musuh. Maka ini adalah orang di jalan setan. Dikarenakan memberikan loyalitas bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena tokoh. Belum lagi nanti kalau ditanya, kau ikuti mazhab Syafi'i? Iya. Berarti kamu enggak boleh berdagang dengan versi distributor plus agen. Karena dalam mazhab Syafi'i itu tidak diterima. Gimana? Enggak boleh antum jadi agen PLN, agen bayar telepon, agen peci, agen baju koko, enggak boleh. Kalau perlu setiap kali jual beli, antum enggak boleh belinya di Giant. Enggak boleh beli di Giant, enggak boleh dibeli di mana? Di semacamnya. Karena harus ada saya beli, saya jual, saya beli, saya jual. Sedangkan kalau antum di Indomaret, antum bilang beli, dia dijawab dengan tit. Ya. Berkata Ibnu Taimiyah, barang siapa fanatik terhadap pribadi tertentu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti fanatik terhadap Imam Malik, fanatik terhadap Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, dan meyakini bahwa pendapat orang tertentu itulah yang benar, harus diikuti, dan tidak boleh imam selainnya yang menyelisih, maka siapa yang melakukan hal ini, dia adalah orang bodoh dan sesat. Bahkan terkadang dia bisa menjadi kafir, sebab ketika ia meyakini bahwa manusia wajib mengikuti satu imam saja, tanpa imam yang lain, maka dia wajib disuruh bertaubat. Jika mau bertaubat, dicetakan lama, tidak ada keterangan dalam kurung. Dicetakan baru, ada dalam kurung. Betul? Di buku yang saya baca, tidak ada dalam kurung. Jika dia mau bertaubat, maka itulah yang diinginkan. Tapi jika dia tidak mau bertaubat, maka dia dibunuh. Tapi ini jangan dilakukan kalau di zaman sekarang. Ya. Terus antum debat sama teman antum, dia bilang saya Syafi'i, terus antum bunuh. Ya. Itu salah juga. Karena setiap hukuman yang seperti ini hanya boleh ditegakkan oleh ulil amri. Tidak boleh ditegakkan oleh rakyat jelata. Kita fokus ke yang atasnya. Siapa yang fanatik sama satu golongan, satu tokoh, maka orang ini bodoh lagi sesat. Sebagaimana ada sebagian orang yang berkata, dan ini beredar di internet, dia bilang, nanti kalau kamu masuk dalam kubur, kemudian kamu ditanya oleh malaikat yang bertanya, malaikat munkar dan nakir, agamamu apa? Bilang saja, saya pokoknya pengikut Kiai Anu. Seolah-olah siapa yang ikuti kiai tersebut, maka dia pasti masuk surga. Yang ngomong ini, imma bodoh, imma sesat, imma kafir. Yang mana di sisi Allah enggak tahu. Kalau bodoh pasti. Kafir atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Sebelum ada kiai tersebut, lalu orang-orang yang belum ada, yang sudah duluan ada, maksudnya masuk mana? Ini yang sering ditanyakan juga oleh para ulama kita kepada orang yang intisab kepada satu madhab, pokoknya Syafi'i. Maka ditanyakan, lalu orang-orang yang hidup sebelum Syafi'i ada, mereka yang mana? Fahamin? Sahabat Nabi itu apa dong? Bila kamu mewajibkan harus Syafi'i, dan siapa yang bukan Syafi'i maka dia salah. Apalagi kalau itu adalah kaliber ulama yang belum diakui di dunia, diakui oleh pengikut ormasnya. Syafi'i saja tidak. Karena kalau Syafi'i diakui dunia, adapun pengikut ormas, pemimpinnya hanya diakui oleh kalangan pengikut ormasnya. Adapun dunia tidak. Maka yang bicara begitu, nanti kalau ditanya di dalam kubur oleh malaikat munkar nakir, jawab aja pokoknya saya pengikut kiainya Anu. Ini orang bodoh lagi sesat. Ketika ditanya mengenai orang-orang yang fanatik terhadap mazhab dan ulama tertentu, dan tentang orang-orang yang sama sekali tidak mau mendengar nasihat para ulama, Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menjawab, benar, ini adalah dua golongan yang saling berlawanan. Di antara mereka ada yang ghulu, ada yang berlebih-lebihan di dalam taklid, sehingga dia fanatik terhadap berbagai pendapat seseorang meskipun menyelisihi dalil. Dia sangat tercela. Ini sangat tercela, bahkan bisa mengakibatkan kekafiran. Kita berlindung kepada Allah. Golongan yang kedua, ada yang menolak mentah-mentah perkataan para ulama dan tidak mengambil manfaat darinya sedikit pun, meskipun perkataan ulama tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah bentuk menyia-nyiakan ulama. Golongan yang pertama, ghulu, yaitu melampaui batas. Sedangkan golongan yang kedua adalah orang yang jafa, yakni yang menyia-nyiakan. Di dunia ini, saya enggak sebut nama karena undang-undang ITE, ya. Ada seorang tokoh besar asalnya dari Yaman, namanya enggak usah disebut. Saya dapat di handphone admin saya. Saya enggak tahu itu video dapat dari mana, tapi yang jelas kemarin pas buka-buka handphone admin, kalian ada videonya. Apa dia katakan, tokoh besar ini? Ini kalau di Indonesia luar biasa, kalau datang ke Indonesia, ya, enggak kalah dari Nabi lah. Insya Allah kalau ada di Balikpapan, lapangan Merdeka aja enggak cukup, karena pengikutnya begitu banyak. Apa katanya? Di dalam perkataannya dalam bahasa Arab yang saya pahami, dan setiap yang belajar bahasa Arab pasti paham itulah perkataannya. Dia katakan, saya tidak membenci Yahudi, bahkan saya mencintai orang-orang Yahudi. Ini Ini yang paling saya ingat dari penggalan videonya. Lalu disambut dengan tepuk tangan orang-orang yang duduk di hadapannya. Sementara di dalam Al-Quran dan Sunnah, orang Yahudi itu apa? Teman atau musuh? Musuh. Bahkan orang Yahudi itu orang-orang terlaknat. Tiap hari kita baca minimal 17 kali. Di surat apa? Al-Fatihah. Ayat yang mana? Hah? 17 kali dibaca. Yang mana yang orang Yahudi? Al-Maghdub. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, jalan Al-Quran dan Sunnah, jalan para sahabat, jalannya Abu Bakar dan Umar. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu para sahabat Nabi. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa itu? Itu namanya Yahudi. Waladhalin, bukan juga jalannya orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani. Kenapa orang Yahudi disebut dengan maghdub, yang dimurkai? Karena mereka baca Taurat, dan di dalam Taurat ada banyak ilmu. Mereka sudah ilmui, lalu mereka tolak. Kenapa orang Nasrani disebut dengan orang-orang yang sesat? Dikarenakan mereka maunya mengamalkan tapi enggak punya ilmu. Jadi orang Yahudi dimurkai karena punya ilmu enggak beramal, sedangkan orang Nasrani disesatkan oleh Allah dikarenakan beramal tapi enggak punya ilmu. Nabi SAW mengatakan la'anallahu al-yahud. Allah melaknat orang-orang Yahudi dalam berbagai hadis beliau. Seperti misalnya hadis la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani dikarenakan Yahudi dan Nasrani itu bila meninggal nabi-nabi di akalan mereka, maka mereka suka menjadikan kuburan-kuburan para nabi itu sebagai tempat sujud atau tempat ibadah. Lalu ada orang di zaman sekarang diulamakan oleh sebagian kaum muslimin pengikutnya. Kalau Indonesia, saya bilang tadi, kalau ada di Balikpapan insya Allah masjid Lapangan Merdeka aja gak cukup, berkata saya cinta Yahudi. Kalau kita sebutkan ini kepada pengikut fanatiknya, maka niscaya pengikut fanatiknya akan gebuki saya. Kalau saya sebutkan ini, mereka akan, saya sebutkan namanya, mereka akan lapor ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik undang-undang ITE. Kenapa? Karena namanya sudah cinta fanatik, sehingga tidak lagi bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Karena sudah fanatik terhadap tokoh-tokoh yang seperti itu, mereka sudah tidak bisa lagi melihat mana yang sesuai Al-Quran Sunnah, mana yang justru bertentangan. Sehingga yang sesat pun dianggap kebenaran. Yang sudah nyata-nyata bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, maka akan mereka bela. Alasannya, itu kan ulama. Ini golongan fanatik, ghulu terhadap sebagian orang. Fanatik, apapun kata-katanya diterima mentah-mentah, tidak dicerna lagi. Sampai-sampai ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Nabi dan Nabi mencium lututnya, maka orang-orang percaya dengannya. Kalau dia yang cium lututnya Nabi, nah baru tetap gak percaya. Karena tidak ada orang bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Bila dia mengklaim ini, maka dia sedang lindur, suruh bangun. Seperti perkataan sebagian tokoh agama nasional yang sering muncul di TV, dia katakan bahwa dia kalau ada di lampu merah itu melanggar, dia itu berhenti di lampu merah bukan karena itu lampu merah, tapi karena ada Nabi di sebelahnya duduk di mobilnya dan berkata jangan dilanggar, jangan dilanggar. Ini ngeramput. Orang itu disuruh bangun dari tidurnya. Adapun golongan yang kedua, sayang juga. Golongan yang kedua ini, ada kata-kata ulama ditolaknya. Dia lebih percaya dengan apa yang ada di kepalanya. Dia lebih percaya tentang kepintaran dirinya. Sehingga kalau disebutkan ini perkataan para ulama, mereka bilang, ya itu kan ulama. Adapun kita kan punya akal. Misalnya kita berkata kepada mereka bahwa membayar zakat fitri atau zakat fitrah menggunakan beras. Lalu mereka mengatakan, ya itu kan zaman dulu, kalau zaman sekarang pakai uang aja. Kan orang-orang juga butuhnya butuh uang. Kita katakan, tidak ada ulama mazhab kecuali Abu Hanifah. Itu pun Abu Hanifah memberikan syarat yang ketat yang memperbolehkan membayar zakat fitri pakai uang. Syafi'i, Hambali, Maliki, semuanya melarang. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan pada keadaan sangat terdesak. Lalu dia katakan, ya itu kan ulama. Tapi kan kita punya akal pikiran. Coba aja tanya orang miskin. Dia bermain dengan logikanya sendiri. Lalu dia membenarkan apa yang salah karena perkataan ulama ini tidak sesuai dengan logikanya dia. Kalau kita katakan tidak boleh demonstrasi, haram hukumnya memberontak kepada penguasa meskipun zalim, selama dia masih sholat, selama dia masih menegakkan jihad, selama dia masih muslim. Maka mereka berkata, ya itu kan kata ulama. Tapi masa iya kita turuti semua kata ulama? Kita kan tidak mau di bawah pemerintah yang zalim. Kezaliman itu kan harus dihancurkan. Oh iya, kalau ada yang bilang sama antum, saya Syafi'i, bilang sama dia, berarti antum kalau zakat fitri harus pakai beras, gak boleh pakai uang. Karena dalam mazhab Syafi'i gak boleh pakai uang. Sebagian orang justru dibalik, mereka bilang kita boleh pakai uang karena kita Syafi'i. Nah ini orang kurang piknik. Piknik di buku-buku. Terdapat kebaikan di dalam pendapat para ulama, terlebih lagi fikihnya salaf, fikih para sahabat, tabi'in, imam yang empat, dan para ahli fikih yang disaksikan atau disepakati oleh umat Islam tentang kefakihan mereka dalam agama. Maka kita mengambil manfaat dari pendapat-pendapat mereka. Tetapi tidak boleh dijadikan sebagai masalah yang tidak bisa dibantah lagi. Bahkan apabila kita mengetahui bahwa satu pendapat menyelisih dalil, maka kita diperintahkan untuk berpegang kepada dalil. Dan penjelasan masalah ini sudah lewat, sudah setahun lebih. Waktu dalam bab masalah mazhab sudah lewat ya. Di mana para ulama mazhab sendiri mereka memiliki ungkapan-ungkapan senada, meskipun lafaznya beda-beda. Intinya kata mereka, pendapat kami ini bisa jadi benar, bisa salah. Yang benar yang sesuai dengan dalil, yang salah yang bertentangan dengan dalil. Bila kalian dapati pendapat kami bertentangan dengan dalil, maka buang pendapat kami ke tembok. Ini pendapat, ini perkataan Abu Hanifah, ini perkataan Imam Malik, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Ahmad. Mereka sendiri mengatakan kepada kita, pendapat mereka bisa benar, bisa salah. Standarnya, sesuai dengan dalil itu benar, bertentangan dengan dalil itu salah. Kalau ada yang salah, buang. Jangan diambil. Contohnya tadi berpendapat bolehnya nikah tanpa wali, itu harus dibuang. Dikarenakan bertentangan dengan perkataan Nabi. Nah, adapun jika pendapat ini tidak menyelisihi dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, ya ini Al-Quran dan Sunnah, maka kita boleh berpegang serta menerimanya. Dan ini tidak termasuk fanatik. Memegang pendapat ulama selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu bukan fanatik. tetapi merupakan tindakan mengambil manfaat dari fikih atau pemahaman salafus saleh dan mengambil pelajaran darinya dan sebagai jalan untuk memahami makna-makna kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang benar dan adil adalah kita mengambil perkataan para ulama dan ahli fikih selama sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta meninggalkan setiap pendapat yang menyelisihi dalil, dan kita memberikan uzur kepada ulama atas kesalahan mereka mengenali kedudukan mereka dan tidak meremehkan mereka. Ini jemaah, di antara kaum muslimin ada yang fanatik sama gurunya. Apapun kata gurunya diterima bulat-bulat meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi yang tidak mau pakai perkataan ulama sama sekali, sehingga pengajian mereka jarang merujuk kepada para ulama. Pengajian mereka Al-Quran memang, tapi tafsirnya tafsir sendiri. Misalnya ini ciri-cirinya, pengajian itu hanya pakai Quran. Setiap pengajian dimanapun buka Quran, setelah itu ustadznya menjelaskan sebatas yang dipahaminya, sehingga dia suka berkata ayat ini tafsirnya adalah, tapi dia tidak pernah mengatakan tafsir itu datangnya dari mana. Paham? Saya pernah bilang di minggu lalu, di meja saya ini banyak kertas yang sudah lama 2 tahun 3 tahun tidak pernah saya jawab, karena pertanyaannya isinya apa, bagaimana status ormas anu, bagaimana dengan anu, bagaimana dengan ini, nanyanya golongan-golongan. Maka saya memang sengaja tidak menjawabnya, saya berikan kaidah-kaidahnya, nanti antum paham sendiri. Begini, bila antum ada dapati ormas, partai punya pengajian, pengajiannya hanya bawa Quran, ada yang disuruh baca, lalu ustadznya menafsirkan dengan pemahaman dirinya sendiri, ciri-cirinya dia suka berkata ayat ini tafsirnya adalah, lalu dia membawakan tafsir tapi dia tidak pernah mengatakan ini yang menafsirkan siapa, nggak tahu ujung itu ujung-ujung datang dari mana, dari Ibnu Katsir kah, dari As-Sa'di kah, dari At-Tabari kah, dia tidak pernah sebutkan dapatnya dari mana, melainkan dari pemahaman dirinya sendiri, sehingga tidak jarang dia berkata menurut saya ayat ini maksudnya, maka ini ketahuilah adalah pemahaman menyimpang, alirannya aliran menyimpang, ormas partainya semuanya menyimpang, dikarenakan tidak merujuk kepada para ulama di dalam menafsirkan ayat. Sedangkan antum bisa bandingkan dengan ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf dalam kajian tafsir, ngeri bagi mereka kalau seandainya cuma bawa Quran doang. Kenapa ngeri? Karena kita takut terjatuh ke dalam satu, memahami dengan pemahaman sendiri padahal kita ini bodoh. Dua, takut jatuh dalam kesombongan seolah-olah kita ini ahli tafsir. Maka kalau dengar manhaj salaf ada kajian tafsir, siapa di ustaz-ustaz kita yang bawa tafsir, insyaallah mereka tidak hanya akan bawa Qurannya doang, pasti ada buku tafsirnya. Di sini ada Ustaz Rofi ngajar tafsir, di Regensi ada Ustaz Zulfadli ngajar tafsir, ada Ustaz Abu Yaman ngajar tafsir. Yang hadir silakan cek ustadznya bawa Quran doang atau bawa kitab tafsir. Jawabannya apa? Kitab tafsir. Karena mereka semua, kita semua takut kalau nafsirkan ala pribadi. Karena nafsirkan sendiri itu bisa jatuh ke dalam kesalahan. Coba kalau orang awam disuruh tafsirkan. Coba Pak, tafsirkan ayat bunyinya faqatulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itu lebih baik di sisi Tuhan kalian. Fataba 'alaikum. Supaya Tuhan kalian mengampuni dan menerima taubat kalian. Coba Pak, apa tafsirnya? Insyaallah mereka akan tafsirkan. Maka siapapun yang mau taubat harus bunuh diri. Dan kalau mereka tafsirkan seperti ini dan dipraktekkan, niscaya orang-orang yang melakukannya masuk neraka. Karena di dalam agama kita, siapa yang bunuh diri, tempatnya apa? Di neraka. Nabi SAW mengatakan, man qatala nafsahu bi syai'in adziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka diazab di hari kiamat dengan sesuatu yang dia pakai buat bunuh dirinya. Siapa yang bunuh dirinya dengan besi, diazab di hari kiamat dengan besi. Siapa yang bunuh dirinya dengan racun, diazab dengan racun. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka dia dijatuhkan ke dalam neraka jahannam. Kalau pakai tafsir sendiri. Coba Pak tafsirkan, idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa Pak tafsirnya? Suruh orang awam tafsirkan. Suruh ustaznya itu yang suka pakai Quran doang itu. Apa itu artinya, Pak? Insyaallah mereka akan jawab, siapa yang mau menang maka minta pertolongan hanya kepada Allah. Niscaya mereka akan tafsirkan demikian. Pada tafsirnya ayat itu apa maksudnya? Jika Nabi Muhammad akan diwafatkan. Maka pendapat yang benar adalah ambil perkataan ulama dan ahli fikih selama sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan pendapat mereka bila menyelisihi dalil. Dan kita memberikan uzur kepada ulama bila mereka salah, tanpa merendahkan diri mereka. Syekh Al-Albani itu punya salah, tapi Syekh Al-Albani tetap ulama besar yang harus dihormati. Karena tidak ada ulama yang luput dari kesalahan. Karena ulama. Kata Imam Malik, kullu kalami yu'khadh wa yurad. Perkataan siapapun bisa diterima, bisa ditolak, karena pasti bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kecuali yang menghuni kubur ini, sambil nunjuk kuburnya siapa? Kuburnya Nabi. Ada pun yang menghuni kubur ini, perkataannya semuanya diterima, tidak boleh ditolak sama sekali. Sedangkan yang bukan penghuni kubur ini, dari kalangan manusia, perkataannya boleh diterima, bisa boleh ditolak. Kapan diterima? Manakala sesuai dalil. Kapan ditolak? Manakala menyelisihi dalil. Tapi tidak boleh merendahkan para ulama. Siapa bilang Syekh Al-Albani semuanya benar? Syekh Al-Albani itu seingat saya beliau mengharamkan wanita menggunakan emas. Dan ini dikomentari para ulama di zaman beliau sebagai pendapat beliau yang menyendiri, yang tidak sesuai dengan dalil. Karena dalam banyak dalil emas itu dipakai wanita di zaman Nabi dan itu dibolehkan. Seperti dalil Nabi SAW bertanya kepada seorang wanita yang bawa anak perempuan, di tangannya anak perempuan itu ada gelang. Nabi tanya, dizakatkan enggak? Enggak. Nabi bilang, kau diancam neraka. Nabi enggak bilang, ini dipakai anakmu, anakmu diancam neraka. Yang Nabi sebutkan diancam neraka hanya laki-laki. Berarti dalam masalah ini Syekh Al-Albani salah. Tapi apakah Syekh Al-Albani kemudian kalau ada salah lalu kita rendahkan? Jawabannya tidak boleh. Karena bagaimanapun beliau ulama, punya karya yang sangat banyak, punya jasa yang besar dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajr." Jika seorang hakim, seorang ulama berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia dapat dua pahala. Dan jika dia berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia dapat satu pahala. Kenapa ulama berijtihad benar dapat dua pahala? Karena benar dan sesuai ilmu. Karena yang boleh berijtihad itu ulama. Kenapa kalau mereka salah ternyata mereka dapat satu pahala? Jawabannya, karena mereka punya ilmu. Kalau orang-orang seperti kita ijtihad sendiri, kita ditanya lalu kita menjawab dengan versi pemahaman kita sendiri, maka kita bila benar dapat satu dosa. Kenapa dapat satu dosa? Karena berijtihad tapi tak punya ilmu. Kalau kita berijtihad dan ternyata salah, maka dapat dua dosa. sudah enggak punya ilmu, salah lagi. Kesalahan tersebut akan termaafkan apabila berasal dari orang yang telah terpenuhi syarat berijtihad. Adapun orang bodoh atau orang yang baru menuntut ilmu, dia tidak berhak dan tidak boleh berijtihad, karena ia berdosa dengan ijtihadnya baik benar maupun salah, sebab dia melakukan yang tidak boleh dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Saya ringkas dulu dari yang kita baca tadi. bahwa mengangkat pemimpin atau bergolong, membentuk suatu kelompok harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, yang konsekuensinya adalah bila kelompok itu atau pemimpinnya melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka harus ditegur. Dan bila tidak berubah, berarti harus ditinggalkan atau dia yang diturunkan. Bila itu adalah sebuah kelompok, lalu kita tegur bahwa ini adalah kesalahan, maka pilihannya imma ditegur, imma ditinggalkan. Kalau kita memiliki pemimpin, maka tidak boleh membangun loyalitas kepada dirinya, tetapi kepada Al-Quran dan Sunnah yang dia ikuti. Adapun fanatik terhadap dirinya, maka ini salah. Termasuk diantaranya fanatik terhadap imam mazhab. Hanya boleh diikuti imam mazhab bila pendapat mereka sesuai dengan dalil. Bila pendapat mereka bertentangan dengan dalil, maka pendapat ulama mazhab harus ditolak, tetapi tetap dengan menghormati diri mereka, karena mereka adalah para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sabtu besok puasa Arafah insyaallah, dan saya ingatkan kepada jamaah untuk berpuasa di hari Sabtu besok, yaitu puasa Arafah, meskipun menyendiri. Meskipun menyendiri, maksudnya menyendiri meskipun cuma Sabtunya. Karena memang sebagian ulama ada yang melarang puasa hanya di hari Sabtu. Yang lebih utama antum puasa juga hari Jumatnya. Tapi bila pun antum puasa hanya di Sabtunya, maka ini boleh. Puasa Arafah itu menghapuskan setahun yang lalu dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Tapi tidak boleh antum puasa Arafah lalu bebas-bebas berbuat dosa setahun mendatang. Sabtu besok puasa Arafah, tapi saya dapat akikah dari undangan akikah sepupu, mana yang diutamakan? Kalau saya jadi antum, maka saya utamakan puasanya. Sedangkan undangan akikah itu sendiri bukan undangan yang wajib didatangi. Undangan yang wajib didatangi adalah undangan walimah pernikahan. Itu pun pakai syarat. Adapun akikah, maka dia bukanlah yang wajib didatangi. Tapi seandainya antum mendatangi, datangi saja. Nanti makanannya minta dibawa pulang. Nah, tapi jangan juga minta-minta. Bila dikasih bawa pulang, alhamdulillah. Bila enggak, jangan di WA. Apa hukumnya menyetel lagu salawatan di masjid? Tidak boleh. Bila ada, pasti Nabi SAW sudah suruh Bilal atau Abdullah bin Ummi Maktub naik ke menara, baca salawat. Salat apa ke? Bila ada. Untuk iuran 17 Agustus, saya pernah jawab di tahun lalu. Antum bisa cari di YouTube saya, sumbangan 17 Agustus Mufri Safitra. Apa hukumnya puasa 10 hari berturut-turut di awal bulan Zulhijjah? Haram. Karena tanggal 10-nya enggak boleh puasa. Ini kan bertanya apa tadi? 10 hari berturut-turut enggak boleh. Karena tanggal 10 Zulhijjah haram puasa. Jadi yang boleh apa? 9 hari berturut-turut. Bila antum melakukannya, itu yang afdal. Bila tak mampu, maka janganlah tertinggal di tanggal 9-nya. Dan yang melakukan semuanya, maka janganlah merendahkan yang tidak berpuasa. Karena puasa 9 harinya itu adalah puasa sunnah. Termasuk di antara cara menjaga keikhlasan adalah antum berpuasa dan tidak merendahkan orang yang tidak berpuasa. Dan yang tidak puasa jangan godain yang puasa. Ustadz, ada utang menyebutkan kaidah. Iya, saya lupa tadi. Kaidah tentang tolong menolong dalam kemungkaran. Ini insya Allah minggu depan lagi. Jika ada pondok labelnya salaf, tapi mereka hanya kiblat pada satu dua syekh serta mau mendengar perkataan sebatas guru atau teman internal mereka, apa ini disebut dengan hizbiyah? Iya, bisa jadi hizbiyah. Karena ulama itu banyak. Ya. Ijtihad ulama yang satu tidaklah membatalkan ijtihad ulama yang lain, apalagi kalau kemudian ini cuma dalam masalah fikih yang tidak ada nas qat'i di dalamnya yang menjadi hakim apakah ini yang benar atau itu yang salah. Sebagian orang ada yang memusuhi dakwah kami meskipun dakwah ini juga dakwah di atas manhaj sunnah atau salaf. Alasannya karena dakwah ini pakai video. Karena dakwah ini muncul di Facebook dan YouTube. Karena ini kamera. Kalau kamera di situ pindah gambar, gambarnya di-share, mati memindahkan gambar. Maka ini masuk dalam hukum gambar. Allah melaknat laki-laki dan perempuan yang membuat gambar. Sedangkan yang kami pahami, gambar yang dimaksud adalah gambar tiruan, di mana bentuk asli tidak sama dengan contohnya atau hasil peniruannya. Misalnya dan menggunakan tangan. Sedangkan yang sifatnya cermin, di mana apa yang ada di situ ada di sini. Seperti kamera atau video, maka ini banyak di antara para ulama yang melakukannya di zaman sekarang. Mereka berdakwah dengan menggunakan alat-alat seperti kamera atau TV. Lalu kalau dikatakan, tapi kan Syekh Shalih bin Fauzan melarang, maka kita katakan, apakah pertama, apakah ulama itu cuma Syekh Shalih bin Fauzan saja? Syekh Shalih bin Fauzan guru saya 3 tahun. Waktu yang sangat sebentar sebenarnya. Tapi saya selama 3 tahun pernah beberapa kesempatan melihat Syekh Shalih bin Fauzan duduk ngajar depan beliau kamera dan beliau sama sekali tidak mengingkari. Pernah dulu daurah di Kota Riyadh di Jami' Malik Fahd, kalau tidak Malik Fahd atau Malik Faisal, saya tidak ingat. Saya duduk di sininya beliau dan kamera di hadapan beliau, tidak sekata pun beliau mengingkari keberadaan kamera itu. Padahal yang kamera tentu kalau hadap sini siapa yang di kamera? Masa kameramennya? Tentu ke hadapan beliau dan itu di mukanya seperti ini bentuknya. Beliau sama sekali tidak mengingkari. Dan kalaupun seandainya beliau mengingkari, pertanyaannya apakah ulama itu hanya Syekh Shalih bin Fauzan saja? Maka memang ini termasuk di antara bentuk hizbiyah meskipun labelnya salah. Qadarullahnya demikian. Sebagian orang belum mengerti tentang manhaj salaf yang sesungguhnya. Mereka membangun cinta dan bencinya di atas sebuah ijtihad fiqhiyah. Apa beda manhaj dengan mazhab? Manhaj itu pola pikir. Dia lebih global. Mazhab itu metodologi fikih. Dia lebih spesifik. Apakah boleh melakukan siaran langsung di Instagram saat Ustadz kajian agar teman-teman di Instagram ana yang belum kenal sunnah bisa kenal sunnah? Ada khilaf di antara para ulama dan saya termasuk yang mengatakan boleh. Dan saya dengar langsung dari guru-guru saya. Seperti guru saya Syekh Sa'ad Al-Khatlan. Beliau pengajar Masjidil Haram. Kemarin sempat menjadi anggota Hay'ah Kibar Ulama. Guru saya Syekh Sa'ad Asyatri yang sekarang jadi anggota Hay'ah Kibar Ulama dan termasuk anggota Lajnah Da'imah Lil Ifta' sekarang ini, baru diangkat beberapa hari yang lalu. Beliau termasuk pengajar Masjidil Haram di bulan Ramadan. Beliau memperbolehkan. Dan beliau punya siaran di TV. Di Qana Ar-Rayyah ada, di TV 1 ada. Beliau punya siaran di channelnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu punya TV. Channel Syekh Utsaimin itu salah satu pengisinya Syekh Sa'ad Asyatri. Beliau bacakan kisah-kisah sahih di Sahih Bukhari di hadapan kamera. Syekh Shalih bin Fauzan sekarang punya page Facebook khusus Syekh Shalih bin Fauzan dengan settingan khusus. Nah, lalu ada orang di zaman sekarang membangun cinta dan benci dikarenakan masalah fikih seperti ini. apakah boleh bikin brand atau merek toko salafi? Sebagian ulama mengingkari masalah ini karena seperti menjual belikan agama demi kepentingan dunia. Sebagian dai, sebagian ustaz-ustaz kita yang senior, ada yang mengingkari misalnya bikin toko herbal sunnah. Sebenarnya herbal, lalu herbal sunnah, ada gamis sunnah. Ya. Apa? Sunnah store. Itu merek siapa? Sebagian ulama melarangnya. Tapi saya tidak berani melarang antum, kecuali saya katakan sebaiknya jangan. Coba cari yang lain. Muflih kah? Boleh, tidak masalah. Ini panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.